Nakufela kika kase bolamu ya papa ngito mesana na moni pasi se ya pamba baki minga ibakomi koseke babosani nani nazali makiza lelo ya bango attention pila musique ba tosali baso bana zambe moto nyoso na chasse na ye nzamba salama titi ya zamba ekosali saka bato mingi ekomisa maboma Première cause à la na lingite bosa mwisa bapangi eloko oyo na zongela simba kama kizara tandele kolonga na lobite ngai na zali parfait moto nyoso akomungaka akosengaka sebolimisi Attention pila musique ba tozali baso bananzambe moto nyoso na chance na ye Zamba salama titi ya zamba Eko sali saka bato mingi eko misa maboma Na kela sito eko limatea Mikanda nyoso ndenge moko Le premier ako zanga kate Na lingite bo sambu sabapangi Eloko oyo na zonga la sima Makizara tandele kolonga Na lobite ngai nazali parfait Moto nyoso akomungaka Akosengaka seboli mbisi Aba ya ya Aba ina zimayele Ona ndimi Elo baba koko Yomo komi batela Yomo komi kebi Mwana fiki banka kasalu ke kwa kwani Aba ya ya Aka inazima yele Mwana nimi Eno baba koko Nyomo komi batela Nyomo komi kebi Kwele kansatu kabila bayanga Nisalu ke kwa kwani Kwele kansatu kabila bayanga Nisalu ke kwa kwani Aba ya ya Aka inazima yele Santi banga gasalo ke kwa kwani Ngona mfuka wala santi banga gasalo